طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَبَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita masih melanjutkan bab yang terdahulu. Yaitu tentang seputar ghulu, melampaui batas pada hak-hak hamba. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa qala Ibnu Al-Qayyim qala ghairu wahidin minas salaf. Dan musannif rahimahullahu ta'ala berkata, telah berkata Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Al-Qayyim berkata, telah berkata para salaf tidak hanya satu. Lamma matu aqifu ala kuburihim thumma sawwaru tamathilahum thumma tala alaihimul amadu fa'abbaduhum. Para salaf mengkisahkan kronologi atau histori sejarah kenapa patung-patung itu diibadahi. Awalnya adalah orang-orang soleh itu mati. Setelah itu mereka ya i'tikaf, duduk-duduk berdiam diri di kuburan-kuburan mereka. Ini karena sebab pengin mengenang jasa mereka, karena sebab supaya ibadah mereka semangat di awal-awal. Summa sawwaru tamathilahum, kemudian setelah itu mereka menggambar wajah-wajah generasi beberapa kurun, dan generasi berganti generasi ya, syaitan menghembuskan was-wasnya, memberikan kepada mereka bisikan-bisikan kesesatan, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Dari awal hanya sekedar mengenang, kemudian diakhiri dengan peribadahan. Kemudian setelah berjalan waktu panjang, maka orang-orang itu mengibadahi gambar-gambar tersebut. Jadi tujuan pertama dibikinnya gambar tadi ya sudah hilang dari generasi-generasi setelahnya. Dan seperti yang kita sampaikan, syaitan menggelincirkan seorang hamba ini apa? Setahap demi setahap, sejengkal demi sejengkal, sampai tidak terasa mereka sudah masuk jurang ya, jurang kebinasaan yang membinasakan akidah-akidah mereka. Syarhun qawluhu wa qala Ibnu Al-Qayyim, penjelasan dan ucapan penulis Ibnu Al-Qayyim, huwal imamul allamah. Ibnu Al-Qayyim adalah seorang imam, seorang allamah. Ini isim mubalaghah dari alim, yang menunjukkan tentang apa? Ilmu yang banyak, mutabakhir. Bahkan kata para ulama, seandainya Syekhul Islam itu tidak punya murid kecuali Ibnu Al-Qayyim, maka sudah terwakili ilmunya. karena luasnya mutabakhirnya apa ilmu beliau. Beliau bernama Muhammad ibnu Abi Bakrin ibni Ayyub Az-Zura'i Ad-Dimashqi. Jadi nama Ibnu Al-Qayyim itu Muhammad. Nama asli beliau siapa? Muhammad, tapi dikenal dengan Ibnu Al-Qayyim. Ini dinisbatkan kepada jiddahnya, ajdad, kepada kakek-kakeknya. Nama beliau Muhammad, nama bapaknya Abi Bakrin, kakeknya Ayub. Ini dari negeri Damaskus. Al-Ma'ruf Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah. Dan beliau Muhammad ini dikenal dengan Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah. Bahkan kalau disebut namanya malah enggak kenal. Tayyib malah enggak kenal. Qala Al-Hafidz As-Sakhawi Al-Allamah Al-Hujjah. Al-Hafidz As-Sakhawi di antara imam Al-Jarh wa Ta'dil. Ya. Yeah. Beliau menyatakan Al-Allamah Al-Hujjah Ibn Al-Qayyim ini selain dikenal dengan Allamah keilmuannya Hujjah, beliau juga Hujjah ucapannya ya, banyak dipakai Hujjah oleh para imam setelahnya. Al-Mutaqaddim fi si'atil ilm, yang terdepan dalam keluasan ilmu. Naam. Wa ma'rifatul khilaf, dalam mengenal khilaf, perselisihan yang terjadi antar para ulama. Ya, dan beliau biasanya membahas tuntas. Kalau diibaratkan orang minum kekenyangan. Betul-betul ya sampai muntah. Jadi kalau kita haus, biasanya kalau disediakan cuma satu gelas itu enggak puas. Ya. Tetapi beliau menyediakan tempatnya. Kalau zaman dahulu gentongnya untuk diminum sepuas-puasnya. Itulah ilmu beliau. Ya. Dan di antara pembahasan yang tuntas dari beliau adalah tentang masalah kunut. Beliau menyebutkan dalam kitab ya. Ya, atau salah satu kitabnya, lupa namanya. Taib. Itu membahas tuntas tentang seputar khilafiyah, tentang seputar kunut. Hujjah yang membolehkan al-mujizun dan hujjah al-mani'un, orang-orang yang melarang. Hujjahnya orang yang membolehkan apa saja, dalilnya apa saja, argumennya apa saja, sebutkan semuanya. Ya. Demikian juga apa? Hujjah orang yang melarangnya, argumennya, dalilnya, kemudian disatukan dalilnya ini dengan dalilnya ini, mana yang kuat, mana yang lebih dulu, mana yang terbelakang, ya, bagaimana cara menyikapinya. Ya, jadi kalau orang baca betul-betul puas. Jadi kalau pengen tahu khilafiyat kunut, ya, itu adalah salah satunya pembahasan Ibnu Qayyim. Lupa apa namanya. Kitabnya 4 jilid. Ada yang ingat? Sering tak sampaikan, enggak salah. Baik, ntar kalau ada kitabnya kita baca. Nah, ini beliau mengerti tentang khilafat. Beliau ini ahlun fi kullil funun. Setiap fan-fan ilmu beliau hampir-hampir menguasai. Seperti gurunya dalam masalah fikih ada dari gurunya Syekhul Islam, pasti ada ucapan di situ. Dalam ilmu usul di situ Syekhul Islam berbicara, dalam ilmu lughah di situ Syekhul Islam berbicara. Ya, walaupun sempat di awal-awal apa perjalanannya Ibnu Al-Qayyim ini apa sedikit terpengaruh dengan tasawuf. Ya, cuma di akhir-akhirnya beliau di atas manhaj para salaf, dan bahasa-bahasa yang digunakan oleh beliau ini dalam, sangat dalam. terkadang memakai apa namanya sastra-sastra Arab yang butuh pemahaman, ya. Dan diantara apa ulama sekarang yang mempermudah dari bahasa-bahasa beliau itu seperti Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin. Jadi bahasa-bahasa yang berat dari beliau dipermudah dengan istilah-istilah dari mereka. Demikian juga yang kita baca ini sebagian menyatakan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Jadi kalau kita membaca dua kitab ya Syekhul Islam dan muridnya ini seperti orang menyelam di lautan. Ya, sangat dalam, sangat luas. Ya, bahkan di situ akan menemukan banyak sekali hikmah. Ya, banyak sekali apa? Hikmah. Temuan-temuan. Wa quwwatul jinan. Demikian pula hati kuat. Beliau ini banyak menulis tentang seputar Al-Qulub. Sehingga ucapan-ucapan Ibnul Qayyim itu sering dinukilkan tentang permasalahan apa tazkiyatul qulub. Tentang seputar apa tazkiyah. Ya, tentang seputar hati. Nah. Dan kalimat-kalimatnya dalam dan menyentuh. Cuma terjemahan-terjemahan yang ada belum mewakili kalimat-kalimat sastra beliau. Yang Anda tahu. Al-majma' alaihi bainal muwafiq wal mukhalif. Yang terkumpul di sana ya, ucapan-ucapan muwafiq yang mendukung wal mukhalif dan yang menentang. Sahibut tasanif as-sa'irah. Dan beliau juga banyak tulisannya, termasuk produktif dalam hal tulis-menulis. Wal mahasinul jammah. Ya, dan memiliki sekian banyak akhlak-akhlak yang mulia. Terjemah ringkas. Mata sanata ihda wa khamsin wa sabi'imiyah. Beliau meninggal pada tahun 751 Hijriah. Dan bagi yang sudah mampu untuk ya, qiraatul kutub, terkadang ketika mereka membuka kitabnya Ibnul Qayyim akan kesulitan. Ya, tawafuk, jadi mencocokkan alur bahasa beliau mau kemana, ini dhamirnya kembalinya kemana, karena bahasa beliau ini sastra dalam. Ya. Baik. Sehingga butuh ya para a'immah yang mempermudah bahasa-bahasa mereka. Karena kuatnya bahasa beliau. Qauluhu ghairu wahid minas salaf. Ucapan beliau tidak hanya satu dari kalangan para salaf yang meriwayatkan perkara ini. Apa maksudnya? Huwa bi ma'na ma dzakarahu al-Bukhari. Ini dengan makna apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Ibnu Jarir dan juga Ibnu Jarir, illa annahu dzakara uquqahum 'ala quburihim. Kecuali mereka menyebutkan ya, mereka i'tikaf berdiam diri di kubur-kubur mereka. Jadi apa yang disebutkan dari para salaf yang diriwayatkan oleh penulis di sini seperti apa yang disebutkan oleh Bukhari dan Ibnu Jarir. Cuma dalam Bukhari dan Ibnu Jarir tidak ada di situ menyebutkan mereka wukuf ya, berdiam diri di kuburan. Itu tidak ada pada riwayat Bukhari atau Ibnu Jarir. Qabla taswirihim tamathilihim. Ya, sebelum kalimat mereka menggambar wajah-wajah atau ya, patung-patung guru mereka. Jadi kalimat ini saja yang berbeda. Adapun sepakat di awal kali permulaan penyembahan berhala itu adalah generasi pertama menggambar generasi kedua menyebutkan memahatnya, ditaruh di tempat peribadahan-peribadahan mereka. Generasi berikutnya dan berikutnya sudah disusupi oleh waswasus syaitan. Ya. Kemudian apa? Akhirnya diibadahi. Wa dzalika min wasaili syirki, dan taswir dan yang semisalnya, arca-arca termasuk daripada wasilah-wasilah kesyirikan. Bal huwa syirku, dan bahkan tidak hanya wasilah, itu adalah kesyirikan itu sendiri. Li'anal uquf lillah fil masajidi ibadah, karena uquf yakni i'tikaf, berdiam diri untuk Allah di masjid-masjid adalah ibadah. Fa'idha aqafu 'alal kubur, apabila mereka i'tikaf di kuburan, sara uqufuhum, maka jadilah berdiam dirinya mereka di kuburan-kuburan, ya, berhala-berhala ini, ta'ziman wa mahabbatan, dalam bentuk pengagungan dan cinta, ibadatan laha, sebagai sebuah peribadahan kepada patung-patung tersebut, kubur-kubur tersebut. Jadi tidak mungkin mereka ke kuburan, duduk di situ, merenung di situ, kecuali apa ada sesuatu dalam akidah mereka. Ya. Entah itu pengagungan, entah itu keyakinan yang batil bahwasanya pemilik kubur ini atau si mayit yang dikubur ini punya barokah, punya kekuatan yang maha dahsyat, sakti, bisa begini dan begitu, sehingga mereka i'tikaf di situ. Ya, sehingga dengan itu berarti mereka telah beribadah, meyakini kalau sahibul mayit ini punya barokah, itu ibadah kepada mereka. Yang seharusnya diberikan kepada Allah, diberikan kepada sahibul mayit. Berarti apa? Ghulu. Dari mana sih ghulunya? Ibadah yang seharusnya diberikan kepada Allah, dia berikan kepada makhluk. Sementara makhluk ini enggak berhak untuk diibadahi. Ini apa? Bentuk kesyirikan. Ghulunya. Kenapa? Menempatkan posisi makhluk ke posisi siapa? Khalik yang mencipta. Posisi makhluk enggak boleh diibadahi. Ketika mengibadahi makhluk berarti menempatkan dia ke posisi di luar batasannya. Ini yang disebut dengan ghulu. Tajawuz, melampaui batas dari hak-haknya. Baik. Yakfi insyaallah malam ini kita kembali diundang untuk menyumbangkan tenaga. Masya Allah hari-hari kita mudah-mudahan mubarak. Kalau enggak tenaga ya duit. Kalau enggak duit ya pikiran. Kalau enggak pikiran ya makanan. Wis, itu muter-muter itu aja. Ya, mudah-mudahan bekal bagi kita semuanya. Kalau enggak ngangkat pasir mungkin langsung ngecor, nanti kita tunggu koordinatornya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.